dirham. Jadi anak-anak terutama Rubudal ini banyak yang kesulitan. Ya. Terlebih anak-anak kita di sini ya, bergaul dengan bahasa Indonesia, bahasa Betawi, itu kekeliruannya di dal saja. Ya, dal jadi ja, sehingga ujuk, ujuk. Ya. Fakfir zurubi jadi fakfir zurubi. Zurub, bukan zurub. Seperti itu. Ya. Dan anak di sini kita, ya, karena mereka bergaul dengan Betawi. Sehingga perlu diperhatikan bagi anak-anak antum yang di TK ataupun di pratahrim, ini pengucapan huruf dal dikoreksi, diluruskan, dibantu, dilatih di rumah masing-masing. Ini. Kita ulang. Kita baca da za da za ta za sa za ta za sa za sama ta dengan za ujung ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ditempelkan ja za ba ja za ba ta za ta za ja ba za ja ba za akhadha akhadha la ba ha la ba ha a ba ta ta a ba ta ta ja ha kha ja ha ha da za da za sudah dari sana dulu bisa da za ta za sa za ja za ba sa za ja ba za a kha za za ba ha a ba ta sa ja ha kha ta za za da za ta za sa za ja za ba sa za ja ba za a dipisah ja ba za ja ba za a kha za za ba ha a ba ta fa ja ha kha da za da da da da da da ta da sa da ja da ba sa da ja ba da a kha da da ba ha a ba ta fa ja ha kha da da ja ha kho za da za da la da nya tinggal dituliskan sedikit lagi da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ta za ta za ja za ba ta za ja ba za a ho za za ba ha a ba ta sa ja ha ho da za da da da ta da kurang sedikit lagi. Za, tadi judulnya betul, za, za, ujung lidah terus ditempelkan. Ya za, ta za, ta za, ya za ta, ta za, ya ba da, a ho da, da ba ha, a ba ta ka, ya ha ho da da. Da za. Untuk matikan terus digantikan dengan da supaya beda. Da za, da za, da za, da za. Dekatkan supaya tambah jelas bedanya. Terus. Da, da za, da za, da za, da za, da za, da za. Coba tempel bak jatuh ba ya ja ba ba ba ba ya sebagai anak kecil yang cilu ba apa ba a ho da ya ba ha a ba ta ta ja ha ho ja ja berikutnya za da za sa da sa da ja za ba sa da ja ba da a ho za da ba ha a ba ta ba ja ha ho da da da da da ta da di terus diluruskan yang pertama jangan kepanjangan ta za ta da ta da ja da ba ta da ja ba da a ho da da ba ha a ba ta ha ja ha ho da da da da da sama da juga dengan ba ya dibiasakan jangan besar da da. Ini jinnya jat, jat, jat, jat. Hilangkan C ini. Amas dia. Terus. La. Sa. La. Fa. La. Fa. La. Ya. La. La. Fa. La. Ya. La. La. A. Ha. La. La. Ba. Ha. A. Ba. Ta. Ta. Ya. Ha. Ha. La. La. Da, da, da, ta, da, ta, da, ja, da, ba, ta, da, ja, ba, da, a, ho, da, da, ba, ha, a, ba, ta, ha, ja, ha, ho, da, da. Da, da, da, ta, da, ta, da. Ya la ba ta za ya ba za a ha za la ba ha a ba ta ta ya ha ha da za da da da ha za ha za ya da ba ta da ja ba da a ha da da ba ha a ba ta ta ja ha ha da da. Ini diluruskan bacaannya a ba ta ta jadi mon a ba kita a ba a ba hanya panjang a ba ta ta. Terus za ya za ta za ta za ja za ba ta za ja ba za a ha za za ba ha a ba ta ta ja ha ha ja za. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ya, ya, ya, ta, ya, ta, ya, ya, ya, ya, ta, ya, ya, ya, ya, ta, ya, ya, ya, ya, ta, ya, ya, ta, ta, ya, ta, ta. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Za, za, za, ta, za, ta, za, ja, za, ba, ta, za, ja, ba, za, a, ho, za, za, ba, ha, a, ba, ba, ba, ja, ha, ho, da, za. Za, za, ta, za, ta, za. Ja da ba ta da ja ba da a ha da ja ba ha A B T T C H A T Z. Yang berikutnya orang, orang ujung lidah. Ini tadi energi hezar dan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Tempelkan, tempelkan dulu kalau sulit, baru dengan suara. Ya, setelah tempel, za za iza iza jaa nasrullahi wal fath iza. Bukan ijah. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Alladhi itu caranya, ditempelkan dulu baru dengan suara za atau pendalam ya. Untuk yang sulit, yang dia sulit, ditempelkan dulu caranya. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, barang antara menempel dengan suara. Sudah. Sudah. Berikutnya roh ujung lidah bagian atas. Ya. Dengan gusi as. Ujung lidah bagian atas. Jadi bagian atas sedikit. Ya, karena lidah ya, ada bagian ujung sedikit. Ya, sebelum yang lancip. Bagian atas sebelum yang lancip. Ya, itu dengan gusi atas di atas tempat tumbuh gigi. Orang, kok? Ya. Yang perlu diperhatikan dalam orang yaitu tidak disertai dengan memoncongnya bibir, ya, karena orang keluar dari ujung lidah dengan gusi, dengan tempat tumbuh. Atau dengan di atas tempat tumbuh gigi. Orang ya. Dengan permukaan daging di atas tempat tumbuh gigi, maka tempelkan ujungnya. Roh, roh, ja, roh, roh, boy. Roh, biasa ya. Karena bukan huruf lidah. Roh ini bukan huruf lidah, tapi huruf ujung lidah ya. Bukan huruf bibir. Roh bukan huruf bibir. Jadi sampai dengan mencucuk istilahnya majunya bibir. Bisa mudah insyaallah, cuma itu saja perhatiannya. Jadi yang sampai di majukan bibirnya. Kita baca ja Roba. Ja-roba. Ja ya ingat ya. Wanja. Wanja. Ada X nya. Ja. Baj. Jadi baj. Jadi baj. Ja. Ja. Ha. Ha. Ya. Ha. Ha. Ro-ta. Ha. Ro-ta. Ba. Ro-da. Ba. Ro-da. A. Kho. Ro. A. Kho. Ro. Sama kho juga sudah kita lewati. Tidak disertai dengan moncongnya bibir karena dia huruf tenggorokan. Tidak kho. Kho. Ini kho biasa. Kho. Keluarkan dari tenggorokan, bukan dari bibir. Kho. Ro-ta-ba. Ro-ta-ba. Za-ro-a. Za-ro-a. Ha-ro-ja. Ha-ro-ja. Da-ta-ro. Da-ta-ro. A-ba-ta-ta. A-ba-ta-ta. Ja-ha-ho. Ja-ha-ho. Da-za-ro. Da-za-ro. Ini pembacaannya insyaAllah. Kita mengambil betul. Terima kasih.